Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 19 Januari 2021, dibacakan Ilham dan Ariga. Jaksa tangkap 2 napi DPO, sisa buronan 39 orang. 5 kecamatan di PD diterjang banjir luapan, ratusan rumah terendam. Adik dan abang di Aceh Utara dirantai karena gangguan jiwa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, tim Kejati Aceh bersama Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Kejaksaan Negeri Biren berhasil menangkap 2 buronan pada waktu bersamaan kemarin. Kedua buronan tersebut yaitu Mustafa Ikram dan Samsul Bahri. Informasi tersebut disampaikan oleh Kejati Aceh, Muhammad Yusuf, dalam konferensi pers di kantor Kejati Aceh, Banda Aceh. Kejati didampingi As Intel, Muhammad Rohmadi, dan Kasipenko Munawal Hadi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Mustafa Ikram merupakan terpidana kasus pemerkosaan yang masuk daftar pencarian orang selama 3 tahun. Sedangkan Samsul Bahri merupakan terpidana kasus penganiayaan yang buron selama 3,3 tahun. Kajati menjelaskan kedua terpidana ditangkap oleh tim tangkap buron Kejati Aceh bersama tim tabur Kejari Aceh Besar dan tim tabur Kejari Biren. Tim tersebut katanya baru dibentuk awal Januari 2021. Muhammad Yusuf menjelaskan, saat dilakukan penangkapan, kedua terpidana tidak melawan. Kajati menyatakan bahwa kedua terpidana melarikan diri saat masih menjalani masa persidangan. Dalam konferensi pers, Kajati menyampaikan kronologis penangkapan. Terpidana Samsul Bahri ditangkap di rumahnya di Desa Benyot, Kecamatan Juli, Biren, pada Senin 18 Januari sekitar 10.45. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Biren yang telah berkekuatan hukum tetap, Samsul Bahri divonis penjara selama 1 bulan 15 hari. Sedangkan Mustafa Ikram ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 11 pada saat sedang bekerja di salah satu proyek pembangunan perumahan di Gampong Gata Gase, Kota Janto, Aceh Besar. Mustafa Ikram terpidana dihukum 4,5 tahun penjara. Terpidana melarikan diri dari LPKA Rumah Sejahtera Anak Metuah, Dinas Sosial Aceh, di Banda Aceh pada pukul 23 dengan cara merusak terali jendela kamar dan melompati pagar belakang. Syederalun, hujan yang mengguyur PD dini hari kemarin telah menyebabkan 5 kecamatan terendam banjir. Banjir tersebut akibat terjadinya luapan aliran sungai yang ada di 5 kecamatan tersebut. Dari PD, Muhammad Nazar melaporkan. Berdasarkan informasi yang didapat Serambi FM dari warga serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah PD menyebutkan, 5 kecamatan diterjang banjir meliputi Kecamatan PD, Delima, Mila, Padang Tiji, dan Gelumpang Baru. Sehingga ratusan rumah warga terendam banjir luapan. Air sungai naik menggenangi rumah warga mulai pukul 5 pagi. Kepala Pelaksana BPBD PD Dewan Ansari menyebutkan banjir yang paling parah terjadi di Kecamatan Padang Tiji yang merendam 12 gampung, masing-masing Gampung Pasar, Pantai Cermen, Siron Paloh, Cot Paloh, Tengah Drin Gogo, Tunong Pedaya, Tuha Pedaya, Sukun Pedaya, Masjid Pedaya, Perlak Pedaya, Capa Paloh, dan Balai Paloh. Lalu Kecamatan Mila meliputi Gampung Dayah Ando, Masjid Ando, Temecet, Blangcut, Kumbang, Luklubu, Babah Jurung, dan Kerung Lala. Berikutnya Kecamatan Delima yang meliputi Kerungcut, Dayah Beah, Masjid Beah, Sukun Lung, Ule Tuturaya, Kerumbuk, Masjid Are, Ketapang Are, dan Dayah Baru. Ditambahkan saat ini air telah surut, warga sempat mengungsi di Gampung Perlak Pedaya dan 125 kepala keluarga ke Menasah, namun kemarin sudah kembali pulang. Chedaralun, adik dan abang di Kecamatan Lapang, Aceh Utara yang mengalami gangguan jiwa hingga kemarin masih dirantai di bagian kakinya dalam sebuah rumah. Keduanya berinisial HU, 38 tahun, dan adiknya EG, 30 tahun. Dari Aceh Utara, Zafarudin melaporkan. Mendapat laporan tersebut dari media sosial dan sempat viral, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman alias Haji Uma, langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh Utara untuk menjemput dan membawa pasien tersebut ke Rumah Sakit Umum Cud Mutia Aceh Utara untuk pengobatan. Menurut Haji Uma, dirinya berpikir setelah viral di media sosial tentang adik abang tersebut dirantai, sudah ditangani pihak terkait. Namun ternyata dirinya mendapat informasi lagi ternyata belum ada penanganan. Kemudian dengan berkostum persis seperti aktor Haji Uma dalam serial komedi Aceh Empang Breuh, Haji Sudirman didampingi Toke dan Safrizal, pengusaha Losmawe, staf Hamdani alias Matnu, dan beberapa relawan langsung menuju ke lokasi. Haji Uma juga singgah di Puskesmas Lapang untuk mengajak petugas medis ke lokasi tersebut. Ia mengaku berpakaian seperti perannya sebagai Haji Uma agar memudahkan membujuk dan berkomunikasi dengan dua warga tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Chedaralun, mantan narapidana teroris Aceh, mendatangi markas Kodim Aceh Utara di Loksmawe kemarin. Mereka adalah Tuku Muhtar alias Paruki asal Loksmawe dan Taufik Marzuki alias Abu Sayyaf alias Alek alias Nurdin serta Andri Marlan Saputra alias Tuku Ahmad asal Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Zafarudin melaporkan. Tujuan kedatangan mantan napiter adalah untuk membicarakan terkait pengembangan usaha pertanian yang sedang mereka kembangkan. Letkol ARM OK Krisyanto SAP mengatakan, sebenarnya ini program yang telah lama dilakukan pihaknya mendampingi para mantan napiter. Lebih lanjut, Letkol ARM OK Kistianto melalui pendamping yang dilakukan Kodim 0103 Aceh Utara ini diharapkan para mantan napiter dapat mandiri secara ekonomi serta menjadi mitra dalam mengentas paham radikal terorisme di Kota Losmawe dan Aceh Utara. Ia mengatakan saat ini para napiter tersebut sedang mengembangkan pepaya California serta mencoba menanam ubi jenis porang. Dandi menyebutkan intinya mereka menyampaikan bahwa selain kesejahteraan ekonomi, terbukanya pemahaman terhadap penerima ideologi negara Pancasila. Sehingga rasa toleransi yang muncul karena melihat negara ini tidak hanya dari satu agama saja, memahami bagaimana polemik terbentuknya negara ini akan membuat orang-orang yang terpapar paham radikal tidak akan berbuat anarkis. Chedaralun, lelaki berinisial NR bin Rusli Daud, 41 tahun, warga Kecamatan Indrajaya, Pidi pada Minggu 17 Januari 2021 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ditangkap personel BNNK Pidi. Berdasarkan informasi didapatkan kemarin menyebutkan, NR yang bekerja sebagai tenaga kontrak di Kejaksaan Negeri Pidi diciduk petugas di kawasan ruas Jalan Calu, Garut, di Gampung Taping Tunong, Kecamatan Indrajaya. Dari PD, Muhammad Nazar melaporkan. NR ditangkap petugas BNNK PD saat pulang sendirian menggunakan sepeda motor. Pelaku dihentikan petugas dengan menghadang kendaraan NR di tengah jalan. Saat petugas melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 2 bungkus besar narkotika jenis sabu seberat sekitar 52,31 gram di bagasi depan sepeda motor Vario hitam milik tersangka. Kepala BNNK PD AKBP Dr. Andes Sulaiman mengatakan ia membenarkan adanya penangkapan seorang lelaki berinisial NR bin Rusli Daud yang ditangkap di kawasan Tamping Tunong, Kecamatan Indrajaya. Kajari PD Gembong Prianto SHMH menyebutkan bahwa lelaki berinisial NR bin Rusli Daud bekerja sebagai tenaga kebersihan di Kejari PD. Ia menjelaskan yang bersangkutan sebagai tenaga kontrak dan statusnya tidak mengikat. Chedaralun, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh melakukan rapat finalisasi tahapan pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 di Aula KIP setempat. Rapat ini dipimpin Ketua KIP Aceh Samsul Bahri bersama komisioner lainnya Tarmizi, Munawarsyah, Akmal Abzal, Ranisah, Muhammad, dan Agusni Aha. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ketua KIP Aceh Samsul Bahri di sela-sela rapat kepada Serambi FM kemarin menyampaikan bahwa dalam rapat itu pihaknya melihat kembali draft rancangan tahapan sebelum ditetapkan. Ia mengatakan rencananya KIP Aceh bersama KIP Kabupaten Kota akan menetapkan rancangan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 hari ini. Ia menjelaskan dalam rapat ini pihaknya melihat kembali ada tidaknya tahapan-tahapan yang saling bertabrakan yang tidak mungkin sama sekali dijalankan, sehingga kemarin dilakukan finalisasi. Hal ini karena tahapan ini juga menyangkut dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kota, maka pihaknya juga akan mengundang komisioner KIP Kabupaten Kota ke provinsi guna membahas draft tahapan sebelum ditetapkan. Mantan Ketua Panwasli Aceh ini mengungkapkan, setelah finalisasi oleh KIP Aceh, hari ini pihaknya akan melakukan finalisasi lagi dengan KIP Kabupaten Kota, karena ini menyangkut dengan pilkada serentak. Rapat finalisasi ini perlu dilakukan agar semua tahapan yang ditetapkan nantinya bisa dijalankan dan tidak bertabrakan antara tahapan pilkada gubernur dengan tahapan pilkada bupati dan wali kota. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa, 19 Januari 2021. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.